Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala al-Muslim rahimahullahu ta'ala hadatsana Muhammad ibn Abdullah ibn Umair qala hadatsana Rauf wa Abdullah ibn Nafi' hawa haddatsana Ishaq ibn Ibrahim, yani yang masyhur dengan apa, Ibn Rahawih, wa nafdulahu qala akhbarana Rauf an Malik bin Anas an Abdullah ibn Abi Bakar an Abihi an Amr bin Sulaim qala akhbarani Abu Humaid As-Sa'idi annahum qalu, ini para sahabat berkata, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik, bagaimana bersalat kepada engkau? Qala qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini satu di antara sirah min siri salawat Ibrahimiyah, salawat yang tabitah di salat Ibrahimiyah, dan salat Ibrahimiyah memiliki beberapa bentuk, iya, beberapa sirah, ini di antaranya. Semua sirah yang tabitah boleh kita baca. Bahkan sekali lagi, sebagian ulama kita menyatakan isyarat untuk kita berganti-ganti membacanya. Dan terkait dengan masalah sholat di sini sudah kita sebutkan, sebagian ulama kita menyatakan wajib hukum membaca salawat dalam sholat pada tasyahud. Sebagian menyatakan mustahab. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Yahya ibn Ayyub wa Qutaybah ibn Hujr qalu haddathana Ismail wa huwa ibn Ja'far anil ala, al-ala itu ala ibn Abdurrahman an abihi ibn Abdurrahman عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah subhanahu wa ta'ala bersalawat kepadanya 10 kali. Ini keutamaan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaannya adalah barang siapa yang bersalawat kepada beliau satu kali, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bersalawat kepadanya 10 kali. Nah, kita tahu makna as-salah minallah li 'abdihi, yani Allah akan menyebutnya bil ma'na al-'ala. Dinukil dari Abu Aliyah rahimahullah ta'ala, as-salatu minallah, yani Allah subhanahu wa ta'ala yadhkuruhu fil malai ra'la, di hadapan malaikatnya. As-salah minal abdi, salawat dari hamba, itu yani mendoakannya. As-salah minal malaikah, yani malaikat tastaghfiru, memintakan ampun untuknya. Tiga malaikat berkata, Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu. Maksudnya malaikat mendoakan si hamba tadi yang sedang duduk menunggu salat, ya, mendoakan untuk dimintai ampun, untuk diberikan ampunan. Salah minal malaikat ini, malaikat meminta ampun untuknya. Disebutkan para ulama kita, mawadi', tempat-tempat, waktu-waktu yang khusus kita disyaratkan untuk bersalawat, di antara ini, di antara mawatin, mawadi', ya, tempat untuk kita bersalawat adalah ini, salat pada tasyahud. Sekarang kita bahas di antara mawatin waktu untuk bersalat adalah ketika mendengar nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut. Hadis yang masyhur ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam naik mimbar, ya, menyatakan amin, amin, amin, mengaminkan ucapan Jibril. Ya, di antaranya Jibril berkata, ya Muhammad, ragima amkum ri'in tukirta indahu walam yusalli alaik. Ragima amkum ri'in, celaka atau rugi seseorang yang disebut namamu di hadapannya, walam yusalli alaik, dan dia tidak bersalawat kepadamu. Jadi sebagian menyatakan hukumnya wajib ketika disebut nama Nabi Muhammad untuk bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga di antara waktu untuk bersalat adalah ketika saya mendengar adzan. Idza sami'tum al-muadzin faqulu mithla ma yaqul. Summa sallu 'alayya. Jika kalian mendengar adzan yang muadzin, iya, maka ikutilah seperti yang dia ucapkan. Kemudian sallu alaiya, dengan kalian bersalat kepadaku. Di antara mawakin tempat yang disyaratkan padanya salawat adalah ba'da takbirah thaniyah, pisar di jenazah. Setelah takbir kedua di salat jenazah, ya, takbir pertama al-fatihah, setelah takbir kedua baca salawat. Di antara mawatin tempat yang disyaratkan paling bersalawat adalah ketika dukhul masjid. Di antara mawatin tempat yang disyaratkan paling kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah di hari Jumat. Ya, sudah kita baca beberapa hadis dalam Zadul Ma'ad tentang khususan hari Jumat. Di antara adalah, jadi kuat Syalbani rahimahullah, Syalbani cenderung menguatkan hadis-hadisnya adalah memperbanyak salawat di hari Jumat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagian di antara mawatin, mawati yang disyaratkan untuk bersalawat. Dan disebutnya para ulama kita, kitab yang terbaik, di antara kitab yang terbaik terkait dengan salawat adalah Kitab Al-Muqayyim Jalaul Afham. Jalaul Afham, Kitab Al-Muqayyim itu kitab yang terbaik yang membahas masalah salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bissawab.